Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ أيها المسلمون والمسلمات para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sungguh merupakan kebahagiaan dikala seorang barakallahu fikum bisa beriman, mengimani, meyakini dengan keimanan yang membuahkan amalan soleh, mengimani terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana mereka tidak melihat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Namun mereka masih bisa mengimani apa yang dibawa oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan penukilan yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menyatakan kepada para sahabatnya, syaqautu ikhwani, aku rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat pun menyatakan, alasna ikhwanukum ya Rasulullah, alasna ikhwanakum ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasul? Rasul menyatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku yang mengiringi aku, hidup bersama dengan aku. Adapun yang aku maksudkan, ikhwani, para saudara-saudaraku yang aku rindu bertemu dengan mereka, adalah orang-orang yang tidak bertemu dengan diri-diri Nabi, namun mereka, barakallahu fikum, mau mengimani apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan diri-diri kita orang-orang yang akan dipertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari akhirat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau akan dibangkitkan dan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai pada hari kiamat nanti. Maka tentunya kita seorang muslim wajib dan wajib untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimanakah cinta yang benar? Mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dengan cara kita mengikuti sunnah, mengikuti petunjuk beliau alaihi salatu wassalam yang itu merupakan syariat yang harus kita jalani di dalam mendekatkan diri-diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah cara mencintai Nabi atau bukti mencintai Nabi, kita harus memeluk apakah gambar, apakah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mengagungkan benda-benda peninggalan beliau, bukan itu. Namun mencintai Nabi dengan cara kita mengikuti jejak dan mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itulah jalan menuju surga. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam nyatakan di dalam hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga kecuali yang menolak. Siapakah mereka yang menolak? Kata Rasul alaihi salatu wasalam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada Rasul, taat kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul, merekalah yang akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat, ingkar kepada Nabi, menjauh dari perintah Rasul, maka dialah yang menolak masuk ke dalam surga. Sehingga disinilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menjadikan tujuan kita belajar. Kita duduk di masjid ini bersimpuh dengan kesusah payahan, dengan mengalahkan segala kepentingan dunia kita. Janganlah sampai salah di dalam tujuan. Namun yang benar agar berfaedah duduknya kita di sini adalah dalam rangka untuk mengetahui bagaimana tuntunan Rasul, memerangi kebodohan diri-diri kita yang akan nantinya membuahkan amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sore hari ini masih kita menyempurnakan sedikit pembahasan mengenai ibadah yang agung, yakni ibadah berupa adzabah, menyembelih. Di mana menyembelih telah lewat, ini merupakan salah satu bentuk peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penyembelihan diterangkan oleh para ulama, yakni adalah maksudnya iraqatud ishaqur ruh bi iraqatid dam, yakni ingin menghilangkan nyawa binatang dengan cara mengucurkan darah. Kemarin ada 3 cara. Cara nyembelih gitu, Abu Ainun? Masih ingat? Cara nyembelih ada berapa cara kemarin? 3. Apa saja? Yang pertama Pak Amit? Jenisnya adalah dengan cara menyembelih. Ini istilah kita yang disebut adzabah, yaitu terjadi pada hewan secara umum. Nah, hewan secara umum. Yang kedua dengan cara apa Pak Rusman? Dengan cara nahar, yakni dengan cara menusuk dengan tujuan mematikan ibadah, yakni biasanya dipakainya pada onta dengan berdiri. Kemudian yang ketiga dengan cara apa? Yakni jurh, melukai. Yang penting melukai dengan tujuan menyembelih, mematikan binatang ini. Tentunya dengan bismillah dan seterusnya. Nah, ini kapan dilakukan? Melukai ini kapan dilakukan? Pada binatang yang tidak ditangkap. Nah, apakah burung yang jadi buruan, binatang buruan, burung dan lain sebagainya. Ataukah binatang yang lepas. Nah, tiba-tiba mau disembelih bigar. Nah, sudah rame-rame dikejar lari, sudah bismillah. Asal mengayunkan pedangnya dengan tujuan ini adalah untuk menyembelih. Tiba-tiba mati dengan tetesan darah yang terakhir tadi. Maka dia halal apa enggak hewannya? Halal. Namun kalau dia tidak tujuan, ada sapi nyeruduk, sudah. Nah, bukan tujuan nyembelih, terus mati. Halal enggak? Enggak halal, karena tidak ada tujuan menyembelih. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah menyembelih dengan 3 cara. Imma dzabah, ini terjadinya pada binatang secara umum. Yang kedua nahar, ini lebih afdol dilakukan pada unta. Atau jurh, pada binatang yang dia itu lari atau lepas, tidak bisa ditangkap. Maka 3 penyembelihan ini disyaratkan padanya harus lillah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana penyembelihan yang seperti ini, maka di sana ada yang nilainya adalah ibadah. Ibadah yang wajibah. Ada yang nilainya adalah sunnah. Dan ada yang nilainya sekedar boleh-boleh saja. Seorang yang dia memiliki kelebihan harta, kemudian datang masa dia mampu berhaji, yang hajinya adalah tamattu ataupun qiran, maka wajib bagi dia menyembelih. Wajib bagi dia menyembelih hadyu di tanggal 10, 11, 12 atau 13 Zulhijjah. Ini penyembelihan yang wajib. Dan demikian pula seorang yang memiliki kelonggaran, datang waktu berkurban atau datang padanya rezeki berupa anak yang lahir, maka menurut sebagian ulama yang memandang hukum berkurban adalah wajib dan yang memandang hukum akikah adalah wajib, maka ini ketika orang tersebut menyembelih, maka itu merupakan ibadah yang wajibah. Ibadah yang wajibah. Namun mereka yang memandang bahwasanya itu adalah sunnah, maka itu juga ibadah yang sunnah. Ibadah yang sunnah. Ini salah satu contoh. Kemudian yang kedua, menyembelih kadang sifatnya adalah sunnah. Seperti gambarannya, seorang kedatangan tamu. Dalam rangka untuk memuliakan tamunya, maka dia menangkap ayamnya, menangkap kambingnya, atau sapinya, atau yang lebih dari itu. Atau mungkin kelinci, atau mungkin hewan-hewan yang halal untuk dimakan. Maka dia sembelih bismillah untuk memuliakan tamunya. Maka yang seperti ini, dia telah mengamalkan amalan sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan kinten-kinten nek tamu disukui daging niku muliakaken apa mboten? Nggih. Niki wong mampu jan mampu. Lah sing penting tulis disuku lampun lah suku kangkung mawon. Kinten-kinten kepripun niki muliakan dengan maksimal napa mboten? Ya, belum maksimal memuliakannya. Namun kalau wong dia mampu bagi dia ringan nyuguh sawung napa daging ayam, daging kambing bagi dia sangat-sangat ringan, maka ini bentuk memuliakan tamu. Barakallahu fikum. Berarti yang seperti ini adalah dia melakukan ibadah sunnah. Dan kadangkala boleh-boleh saja. Kapan itu? Seorang terasa lama, gizinya kurang. Ya. Aduh, anaknya pada kering, gimana ini ya? Nah itu misalnya. Periksakan dokter, oh ini perlu perbaikan gizi. Gitu. Okay. Atau dia sudah lama jenkayanya, aku pengen makan enak ya. Nah, terus nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih apa saja dari binatang yang boleh dimakan dagingnya. Maka yang seperti ini adalah boleh. Boleh. Kalau memang niatannya untuk menguatkan badan dan menyehatkan badan agar giat beribadah, maka dia mendapatkan pahala ibadah. Ibadah. Kalau sekedar ingin makan-makan, ya itu boleh-boleh saja. Namun tidak mendapatkan nilai pahala ibadah. Atau sisi yang lainnya. Misalnya, sebagai pencaharian jualan daging ayam, jualan daging sapi, jualan daging, pokoknya daging. Maka dia jualan sate kelinci dan sebagainya, akhirnya dia nyembelih. Boleh apa tidak? Jawabannya juga boleh. Jawabannya juga boleh. Nah ini barakallahu fikum, ini bentuk-bentuk penyembelihan. Dan di sana ada penyembelihan yang muharramah. Penyembelihan yang muharramah. Yakni seorang menyembelih dengan sebab ditujukan kepada selain Allah. Satu, seorang menyembelih ditujukan untuk selain Allah. 6. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan jenis-jenis yang diharamkan oleh Allah adalah wa ma uhilla bihi li ghairillah, sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Walaupun mengucapkan bismillah. Sekarang kita masuk di bulan, misalnya di bulan Suro, katanya demikian, perlu kita memberikan persembahan kepada Dewa Ruci supaya selamat. Misalnya kan ngaten nggih. Nah ini. Kalau begitu barakallahu fikum, kita menyembelih. Menyembelih baik bentuknya untuk makan bersama, baik bentuknya untuk disajikan sebagai sesajen persembahan ataupun yang lainnya. Di mana penyembelihan ini ditujukan supaya sampai atau dalam rangka untuk mengagungkan dewa ataupun dewi betara betari, maka ini walaupun disebutkan bismillah adalah bentuk penyembelihan kepada selain Allah. Boleh dimakan atau tidak? Tidak boleh dimakan. Nah, atau mungkin ditujukan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Apakah golongan para wali, ataukah golongan para masyayikh, ataupun yang lainnya. Maka ini termasuk golongan sembelihan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum. Namun kalau seandainya bulan sura, ini bulan sura seandainya, nggih, ada tamulah nyembelih, sebelahnya boleh dimakan enggak? Boleh. Ya, jadi bukan karena nyembelih di bulan sura, namun nyembelih karena tujuannya untuk selain Allah. Walaupun dilakukan di luar bulan sura. Nah, difahami tentang berikut ini? Nah, ini bentuk-bentuk penyembelihan yang muharramah. Yang kedua, bentuk menyembelih untuk selain Allah adalah menyembelih yang di sana menyebutkan nama selain Allah, walaupun dibarengkan dengan bismillah. Sebagai misal, mereka menyebutkan bismillah wal masiha atau bismillahi wal masihi. Dia mengucapkan, ini aku menyembelih dengan menyebut nama Allah dan Al-Masih ibni Maryam. Maka ini adalah penyembelihan yang haram. Atau dengan bismillah wa syekh fulan wa wali alan. Demikian. Maka ini juga penyembelihan yang muharramah. Lebih-lebih kalau disendirikan tidak menyebut Allah sama sekali. Difahami ini ya. Mungkin ya kanti nyuwun pitulungan dumateng mbah sing baureksa kula niki ajeng ngaturaken persembahan. Sok bismillah. Tidak bismillah, sok sudah langsung. Maka ini juga muharramah. Naam. Ini haram barakallahu fikum. Ini sampai pada derajat syirkiyah. Sampai pada derajat syirkiyah. Yang kedua, dari penyembelihan yang diharamkan adalah menyembelih yang di sana dilakukan di tempat-tempat yang biasa dilakukan untuk menyembelih atau menyembah kepada selain Allah. Dengan makna di situ menyembah dalam bentuk menyediakan sesajen. Gini. Yakni dia datang misalnya ke tempat sebuah prasasti. Sebagai misal, prasasti yang diagungkan, yang dieluk-elukan, yang biasa di situ oleh mereka para pengagung selain Allah digunakan untuk menyembelih, sembelih. Maka kita dilarang untuk nyembelih di tempat tersebut. Walaupun tujuannya mungkin ini untuk menyembelih untuk Allah, tujuannya untuk menghormati tamu, tujuannya untuk makan sendiri dan sebagainya, maka ini dilarang menyembelih di sana. Dilarang menyembelih. Nah, adapun hukum penyembelihannya dirinci. Kalau orang tersebut tidak mengetahui hukum dengan dia mengucapkan bismillah dan sebagainya, insya Allah tidak mengapa untuk dimakan. Nah, namun kalau bersengaja, jadilah penyembelihan tersebut masuk kepada muhdas, perkara kebid'ahan. Nah, kalau dia memandang lebih utama di situ, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal yang demikian. Nah, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Adapun jenis yang ketiga, penyembelihan yang diharamkan adalah menyembelih bukan dengan cara yang diizinkan oleh syariat. Mematikan binatang bukan dengan cara yang diizinkan oleh syariat. Seperti dengan cara mungkin dipukul. Dipukuli. Naam. Dipukuli pek pek pek pek pek pek mati. Atau dengan cara dicekik. Digantung. Ataupun juga penyembelihan yang tidak dengan cara syariat yang sudah disebutkan. Maka barakallahu fikum, itu semua jadilah bangkai. Hukumnya bangkai. Masuk jenis bangkai. Sesuatu yang disembelih bukan dengan cara zukatin syar'iyah. Yaitu penyembelihan yang disyariatkan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah terkait dengan sembelihan. Maka sekarang kita masuk pada adab-adab yang seyogianya dilakukan oleh orang yang akan menyembelih. Sudah tahu nggih? Menyembelih tadi syaratnya adalah yang menyembelih muslim. Telah lewat syarat-syaratnya ya. Orang yang menyembelih disyaratkan pertama muslim. Yang kedua atau muslim atau ahlul kitab. Seorang muslim atau ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ini yang pertama, yang baik laki-laki maupun wanita. Yang kedua, orang tersebut adalah menyebutkan nama Allah dan tidak dicampur dengan selain nama Allah. Ini syarat-syarat pada orang yang menyembelih. Kemudian yang kedua atau di sini, kalau kita sudah tahu, maka adab menyembelih itu bagaimana? Adab menyembelih disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhil Muyassar. Lidzabhi adabun yanbaghi lidzabih at-taqayyudu biha. Menyembelih terdapat padanya adab-adab yang seyogianya bagi orang yang mau menyembelih untuk terikat dengannya. Memperhatikan adab-adab tersebut. Adab-adab menyembelih. Yang pertama, an yahudda dzabihu syafratahu. Hendaknya orang yang menyembelih menajamkan alat sembelihannya. Menajamkan pisaunya. Menyembelih, hendaknya orang yang menyembelih menajamkan alat sembelihannya. Kita katakan alat karena tidak khusus pisau saja. Mungkin bisa dengan batu yang tajam, yang penting bisa melukai dan mematikan. Nah, bisa dengan lempengan besi yang tajam, nah ini ditajamkan. Nah, demikian. Sunnahnya adalah hendaknya orang yang menyembelih menajamkan alat sembelihannya. Hal ini didasarkan hadis Syaddad ibnu Aus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian mau menyembelih maka baguslah cara menyembelihnya. Nah, maka ahsinu dzibhah, yakni berlakulah baik kepada binatang sembelihan. Naam. Fal yahudda ahadukum syafratahu. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan alat sembelihannya. Liyarih dhahib dhabihatahu. Wal yarih dhabihatahu. Dan nyamankanlah binatang sembelihannya. Dinyamankan. Naam. Dan dinyamankan ini nanti ada perincian berikutnya. Termasuk nyaman. Kalau alatnya tajam. Itu nyaman enggak binatangnya? Nyaman. Coba kalau kedul. Waduh. Sudah. Kambingnya. Wah. Sudah. Demikian ya. Nah ini sudah. Tidak nyaman. Nah, termasuk nyaman di sini adalah nanti akan ada perincian. Ini adab yang pertama. Menajamkan. Kemudian adab yang kedua. An yudajji'ad-dabata li janbihal aisar. hendaknya kita membaringkan binatang yang akan disembelih ke sisi sebelah kiri. Nah, pokoknya dibaringkan ke salah satu sisi. Di sini, kalau orang yang menyembelih, dia itu bukan kidal, orang yang normal, dengan tangan kanan, maka dimiringkan ke bagian kiri binatangnya. Supaya mudah. Nah. Namun kalau dia orang yang kidal, apa? Ngiwe. Orang yang ngiwe. Ya, apa kecol? Orang yang kecol, nah demikian. Maka enaknya, nyamannya binatang dibaringkan ke arah kanan. Nah, disebutkan di sini tujuannya apa? Supaya tadi, supaya dia nyaman. Wayatruka rijlahal yumna tataharraku ba'da dzabhi. Dan membiarkan kaki kanannya, kaki kanan kata tadi dibaringkan ke arah kiri, berarti brek, kanannya kan di atas, berarti membiarkan kaki kanannya untuk bergerak, biar kon kejet-kejet. Nah, demikian setelah disembelih. Kenapa? Karena dengan seperti ini litastari habitahrikiha, supaya dia nyaman dengan geraknya, akan lebih cepat mati. Jadi tidak diikat. Tidak demikian ya. Namun dibiarkan. Dibiarkan, ayam demikian juga. Sekedar dibantu, dipegang, sembelih, set, lepas, sudah. Kelepek-kelepek gimana? Ya biar. Ya biar, demikian. Ya. Ini nyiksa, justru bukan menyiksa. Karena dengan demikian, faedahnya kata para ulama, salah satunya adalah darahnya semakin cepat keluar. Sehingga tidak ada endapan darah di dalam. Nah, di antara demikian. Dan lebih nyaman dia untuk cepat matinya. Ini barakallahu fikum. Ini demikian. Hal ini didasarkan hadis tadi di atas, yaitu dengan lafaz fal yurih dzabihatahu. Nyamankanlah binatang sembelihannya. Ini tadi. Dan demikian pula datang dari hadis yang lainnya dari Abil Khair. Beliau menyatakan anna rajulan minal ansar, bahwasanya salah seorang sahabat dari Ansor menyampaikan hadis kepadanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyembelih annahu abja'a audhiyatahu liyat bahaha. Nabi dahulu ketika mau menyembelih binatang kurban yang beliau kurbankan, Nabi nyembelih sendiri. Jadi kalau jenengan kurban, yang afdol nyembelih sendiri. Jangan mengatakan tidak bisa, wong urung tahu dilakoni, ya. Kata wong Jawa lah, wong anu barang keton kok ora bisa, nggih. Kadang demikian ya. Nah, diusahakan. Nah, diusahakan, ya. Ini demikian ya. Jadi yang afdol menyembelih sendiri. Nah, ini tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau menyembelih itu beliau membaringkan apa namanya? Binatang sembelihannya. Ini demikian. Jadi berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad pada juz yang kelima halaman 373. Dan berkata Al-Imamul Haisami mengomentari hadis ini, rijaluhu rijalun sahih. Yang membawa hadis ini, jalan-jalannya adalah jalan-jalan periwayatan yang sahih. Naam. Dan berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau mengatakan rijaluhus siqat. Orang yang membawa hadis ini semuanya orang yang terpercaya hafalan dan agamanya. Naam. Sehingga hadis ini yang menunjukkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini adalah apa namanya? Bisa diamalkan. Dan ketika itu Nabi kalau sendirian kan repot, maka beliau berkata kepada orang Ansor tadi, a'inni ala dhahiyati. Bantu aku megangi binatang ini. Nah, berarti dengan bantuan orang lain boleh. Tapi tadi jangan di Nah tadi minta boleh sekedar mungkin Greg gitu ya. Yang kita lihat praktek orang-orang Arab menyembelih kambing mereka sendiri. Pertama ya Masya Allah. Tinggal jenengan yang tadi kidal apa tidak gitu ya. Ini demikian. Kalau tidak kidal berarti sudah dari mana megangnya? Dari sebelah kirinya kambing. Terus lu setelah itu cek sudah. Tangan ini dan ini kan ini. Cek nah sudah dibaringkan. Tolong pegangi. Nah, sudah pegangi tinggal bismillah Allahu Akbar. Sudah demikian. Ya. Jadi tidak kita lihat praktek beberapa ketika orang menani kurban. Ini kasihan kambingnya. Tidak dilus-lus dulu dan sebagainya. Maksudnya, tidak dimanjakan dulu langsung. Cek. Wak. Wak. Lah ini namanya menyiksa. Menyiksa. Nah bukan cara yang adab sesuai dengan Islam. Lihatlah Islam sungguh agama yang rahmah. Sampai pada binatang pun tidak ingin berbuat aniaya. Nah hanya saja jauhnya muslimin dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga terkesankan Islam itu kadang jelek. Nah, padahal kalau mereka mempraktekkan sunnah, tentu Islam akan menjadi indah dalam pandangan manusia. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yakni hendaknya orang tersebut ini yang ketiga sini cuma diperhatikan tentang perbedaan antara menyembelihnya tadi intinya itu menyembelih pada alatnya sekarang diperhatikan yukrohu hadusikin wal hayawanu yubsiruhu dimakruhkan dibenci hukumnya dimakruhkan orang tersebut mengasah pisau dalam keadaan binatangnya melihat. Ini biasanya pada ya mau kurban ataupun bukan. Geh, sembelih. Ini enggak bagus seperti ini. Nah, makruh hukumnya. Sengaja dibiarkan melihat. Ini hukumnya makruh. Sehingga apa? Bagaimana? Yang sopan. Syukur kalau mau menyembelih binatangnya jangan melihat alatnya. Sehingga tidak ketakutan. Yarih. Dan komentar tadi, nyaman dia. Nah, tetap nyaman. Nah, ini jangan terus ini. Hal ini secara khusus didasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan antuwaro anil bahaim. Hendaknya engkau bersembunyi. Ya, jangan sampai menampakkan kepada bahaim binatang ternak yang akan disembelih. Nah, ditutupi alatnya. Tidak terus akhirnya sengaja di. Bagaimana keumumannya? Kadang bahkan ada orang yang gemes. Yeh mengkokot sembelih. Yeh. Nah, iya apa enggak? Nah, ini ada seperti ini. Justru ini tidaklah adab. Ini bukanlah adab. Sehingga tadi harus diperhatikan. Kemudian. Berikutnya juga. Di sini. Dimakruhkan juga. Menyembelih binatang. Ya. Dalam keadaan binatang yang lainnya melihat menyembelihnya. Nah, biasanya kurban biasanya. Kurban urutan. Seret, sembelih sengaja di yang lainnya lihat. Kadangkala menangis dia. Iya apa enggak? Karena lihat sedih temannya, saudaranya disembelih. Nah ini. Padahal ini binatang mulia yang akan dikorbankan. Nah ini tadi. Hendaknya jangan melihat. Ya tawaro keumuman hadis tadi. Keumuman hadis Abdullah ibn Umar. Wa antuwaro anil bahaim. Engkau menyembunyikan diri dari binatang yang akan disembelih. Tadi tidak terus. Tadi di hadapannya. Nah ini tadi barakallahu fikum. Ini merupakan diantara adab-adab. Nam ketika kita mau menyembelih. Telah lewat barakallahu fikum. Permasalahan mengenai penyembelihan ahlul kitab. Penyembelihan orang-orang kafir, non-muslim. Maka penyembelihan non-muslim dikatakan di sini hukmu dzabaih ahlil kitab. Hukum penyembelihannya ahlul kitab, yakni orang-orang non-muslim. Non-muslim di sana berbagai macam. Ada non-muslim yang disebut ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Ada non-muslim yang disebut wasaniyah. Mereka orang-orang penyembah berhala. Maka mereka non-muslim. Ada yang disebut sanawiyah. Mereka orang-orang yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ada di sana pencipta, dua pencipta. Satu menciptakan kebaikan, satu menciptakan keburukan. Satu menciptakan langit, satu menciptakan bumi. Satu menciptakan kebahagiaan dan seterusnya. Nah, ini sanawiyah. Dan ada pula di sana orang-orang kafir yang dia itu bukanlah ahlul kitab. Nah, ini orang kafir. Nah, sekarang yang diizinkan bagi kita untuk boleh dimakan, maka kita nam faro kalau melihat perincian ulama tuhallu dzabaihu ahlil kitabi minal yahudi wan nasara, dihalalkan penyembelihan ahlul kitab dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Kalau yang nyembelih orang Yahudi dan Nasrani, maka ini boleh. Selama mereka tidak memiliki keyakinan yang kesyirikan, yang syirik. Mungkin di sana ada orang yang masuk ke dalam agama Nasrani atau Yahudi sekedar sebagai kedok. Hatta seandainya Muslim sekalipun, tadi prakteknya nyembelihnya untuk selain Allah. Naam. Apakah yang mereka katakan dewa, dewi dan seterusnya. Maka di sini dia dikolongkan penyembelihan musyrik. Penyembelihannya musyrik. Naam. Nah, di sini ahlul kitab yang tidak jatuh kepada kesyirikan. Dari sisi tadi menyembelih kepada selain Allah. Maka di sini wa ta'at, yakni dihalalkan berdasarkan firman Allah Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang kelima. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Dan makanan orang-orang ahlul kitab ini halal bagi kalian. Makanan orang-orang ahlul kitab halal bagi kalian. Tentunya enam masih terikat dengan syarat-syarat yang telah kita lewati. Nah, syarat-syarat yang telah kita lewati. Orangnya memang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Caranya cara yang dibolehkan oleh syariat. Loh, tapi ini kan dari ahlul kitab. Bagaimana nyembelihnya? Oh, cukup disetrum saja. Oh, berarti ini cara yang syar'i tidak? Kalau setrum jadi gak keluar darahnya. Jadi enak, dagingnya empuk kata mereka. Nah, maka yang seperti ini bagaimana? Tidak halal. Sebab caranya bukan penyembelihan syar'i. Nah, maknanya bukan akhirnya mutlakon namun tetap terikat dengan syarat-syarat yang telah lalu. Terikat dengan syarat-syarat yang telah berlalu. Nah, kalau yang menyembelih ini ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani, maka dzabahi wa ahlil kitab minal yahudi wan nasara hillun lakum ayyuhal muslimun, dihalalkan bagi kalian wahai sekalian muslim. Berkata Ibnu Abbas, yang dimaksud di dalam ayat ta'amukum, yakni wa ta'amuhum, ta'amu ahlil kitab, ta'amuhum dzabaihuhum, yakni sembelihan-sembelihan mereka. Berarti sembelihan-sembelihan ahlul kitab adalah halal bagi kita. Namun jangan dilupakan syarat-syarat yang telah berlalu. Ya. Ternyata nyembelihnya bukan dengan cara yang syar'i. Seperti tadi kita sebutkan contohnya sekedar dia, apa namanya, dipukuli, disetrum, dicekik, dan sebagainya. Atau penyembelihnya binatang yang tidak halal, anjing, sebagai misal. Naam. Oh, daging babi sebagai misal. Naam. Karena sebagian mereka memakan yang seperti ini, maka ini tetap tidak halal. Naam. Namun maknanya dzabaihuhum, yakni sembelihan-sembelihan mereka terhadap binatang yang halal dimakan dan dengan cara yang dibenarkan syariat. Difahami ini? Artinya demikian. Maka dzabaihu ahlil kitab minal yahudi wa nasara halalun bi ijma'il muslimin. Maka sembelihan mereka Yahudi dan Nasrani, khusus ya, Yahudi dan Nasrani, maka halal dengan kesepakatan kaum muslimin. Kenapa demikian? Li'annahum ya'taqiduna tahrim adz-dzabhi li ghairillah. Karena mereka juga meyakini haram menyembelih untuk selain Allah. Dan juga tahrimal mayyitat, yakni mereka juga mengharamkan tentang bangkai. Mereka juga mengharamkan bangkai. Apa definisi bangkai? Definisi bangkai di dalam syariat adalah kulluma mata bi ghairi dukati syar'i. Jam berapa sih benernya? Berapa? 3 menit lagi. Yang namanya bangkai adalah binatang yang mati tidak disembelih dengan cara syar'i. Itu namanya bangkai. Naam. Ini namanya bangkai. Naam. Bi khilafi ghairihi minal kuffar. Berbeda dengan orang-orang kafir yang lainnya selain ahlul kitab, mereka masih memakan bangkai dan seterusnya, membolehkan nyembelih untuk selain Allah dan seterusnya. Sehingga di sini penyembelihan ahlul kitab adalah dibolehkan selama tidak atau selama menyembelihnya dengan cara yang syar'i. Nah, itu tadi. Halal selama menyembelihnya dengan cara yang syar'i. Yakni syarat-syarat yang telah lewat. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan penyembelihan dan mudah-mudahan apa yang dibaca yang ringkas ini bermanfaat bagi diri-diri kita, dan pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada salah satu ibadah yang disebut memenuhi nazar. Memenuhi nazar. Bagaimana tentang nazar dan apakah dia nazar tersebut berfaedah bagi nasib kita atau tidak, akan datang pembahasannya dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Sampai di sini kita sisakan, luangkan waktu mungkin ditambah sedikit nggih 5 menit barangkali ada yang mau ditanyakan, sumonggo. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Barakallahu fiik. Penyembelihan orang yang sudah meninggal, maka di sini kalau seorang yang sudah meninggal kemudian orang yang hidup ingin menyembelih, kalau ditujukan untuk orang yang meninggal, ini sembelihan untuknya ya, dengan menyebut nama Allah dan fulan, maka jelas haram. Atau disendirikan, maka juga haram. Yang kedua, menyembelih untuk orang yang meninggal dengan cara dia menyembelih. Saya, dulu orang tua saya meninggal, berwasiat. Saya sudah nyelengi, dapat 2 juta. Tahun ini saya mau kurban. Ternyata sudah sakit parah. Le, nanti harus korban atas namaku. Maka ini wajib. Ini wajib. Nam, ini wajib. Wajib untuk menunaikan wasiat orang tua, ya. Maka dia menyembelih Allahumma bismillah Allahumma hadza an fulan. Ya Allah, bismillah tadi, ini sembelihan ini atas nama orang tuaku yang sudah meninggal. Nam, yang ketiga, menyembelih untuk orang yang sudah meninggal. Apakah anak ataupun yang lainnya, tujuannya sekedar sedekah bentuk pahalanya untuk dia. Nah, misalnya saya ingin menyembelih ini bersedekah atas nama fulan. Maka ini keumuman hadis itu boleh. Artinya boleh, tidak dilarang. Namun yang afdol bagi orang yang sudah meninggal adalah yang paling utama dibutuhkan mereka, doa. Doa diampuni, doa supaya dirahmati dan dimasukkan atau mendapatkan nikmat kubur, dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini tadi. Paham difahami ya. Dan yang ketiga, yang keempat selanjutnya, menyembelih untuk orang yang meninggal. Ini barakallahu fikum, orang tersebut mengkhususkan hari hitungan hari-hari tertentu. Maka yang seperti ini tidak ada asalnya dari Nabi ataupun dalam praktek amalan orang-orang terdahulu. Dan para ulama ditanya, dalam hal ini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah dalam pelajaran Sunan Abi Dawud, beliau ditanya tentang ini, bagaimana bolehkah kita memakan? Jawaban beliau, tidak perlu dimakan. Dalam rangka apa? Minimalnya zajar, memberikan pelajaran kepada orang tersebut, ini hal yang tidak disyariatkan. Nah, demikian difahami. Nah ini. Adapun yang lainnya tadi, yang pertama haram karena di atas apa? Diperuntukkan atau yaitu menyebut nama orang yang sudah meninggal. Yang kedua, karena ini wasiat, halal, jangan diragukan. Nah, nanti terkait dengan kurban diperselisihkan tentang orang tersebut, misalnya karena nazar dan sebagainya, ini boleh ngambil bagian daging atau tidak, nanti dalam pembahasan berkurban insyaallah ya. Nah, ini demikian. Nah, ini adapun yang ketiga, sedekah yang murni. Sedekah yang murni, maka itu semua boleh dimakan. Namun yang terakhir, yang mengkhususkan dikaitkan dengan waktu-waktu meninggalnya hitungan tertentu, maka fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad diantaranya hafizahullah adalah jangan dimakan. Sebagai bentuk apa? Ya, pelajaran kepada orang itu. Ini tidak ada contohnya. Ini demikian. Sehingga mudah. Loh, kalau begitu saya enggak bekti kepada orang tua. Orang tua yang sudah meninggal yang paling bermanfaat bagi mereka apa? Doa. Ya apa enggak? Ini doa. Lah doa kena aja enggak mau. Lah demikian ya. Lah ini justru paling bermanfaat doa. Mungkin itu ya. Cukup nggih? Itu yang anu kita bisa pelajari di sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.